بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Ini adalah majelis yang ketujuh dari majelis Ramadan yang akan kita bahas pada kesempatan majelis kali ini adalah tentang adabus siyam, adab-adab di dalam berpuasa. Perlu diketahui bersama barakallahu fikum bahwasanya amalan siyam, amalan puasa memiliki adab-adab yang cukup banyak yang harus diperhatikan oleh para shaimin supaya puasa mereka sah, dan tidak semata-mata sah, puasa mereka sempurna sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga dia bisa mendapatkan sekian banyak fawaid, faedah-faedah dari puasa yang dia lakukan, mendapatkan sekian banyak karamat, kemuliaan-kemuliaan yang disiapkan untuk para shaimin, mendapatkan ujur mudha'afah, mendapatkan pahala yang berlipat ganda bagi para shaimin. Adab ini yang akan membedakan kualitas puasa masing-masing orang. Ada yang sempurna puasanya, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali dahaga dan lapar saja. Adab-adab siam oleh para ulama secara global dibagi menjadi dua. Ialah yang pertama, adabun wajibah. Adab-adab yang wajib. La budda lisaimi min mura'atiha wal muhafazati 'alaiha. Wajib dan harus bagi orang yang berpuasa memperhatikannya dan menjaganya. Yang kedua adalah adabul mustahabbah. Adab-adab yang sifatnya mustahab, yang sangat dianjurkan namun tidak wajib. Yang bagi ayyura'iyaha wa yuhafidhu 'alaiha. Juga seyogianya bagi orang yang berpuasa untuk memperhatikannya dan menjaganya, untuk menyempurnakan puasanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab-adab yang wajib. Wa minal adabil wajibah, termasuk adab-adab yang wajib, ialah ayyakum as-sa'imu bima awjaballahu alaihi minal ibadat al-qawliyah wal-fi'liyah. Termasuk adab-adab yang wajib ialah orang yang sha'im, yang berpuasa, dia melakukan apa saja yang telah Allah wajibkan atasnya berupa ibadah-ibadah qauliyah, ibadah terkait dengan ucapan atau lafaz, dan ibadah fi'liyah. Ibadah-ibadah yang sifatnya fi'liyah, perbuatan. Perkara yang wajib itu barakallahu fikum wajib sepanjang zaman, sepanjang masa. Lebih wajib lagi ketika Ramadan, ketika sedang siam Ramadan. Terkhusus kewajiban siam Ramadan itu sendiri. Sehingga semua yang fardu, baik itu ucapan, semua yang fardu terkait dengan perbuatan, itu hukumnya wajib sepanjang zaman, sepanjang masa. Lebih wajib lagi ketika Ramadan. Harus lebih diperhatikan, lebih dijaga. Terkhusus untuk syahrus siam, bulan puasa, bulan Ramadan, ada kewajiban yang namanya puasa Ramadan. Akan disinggung di sini beberapa poin yang masih banyak kaum muslimin yang melalaikannya. Wa min ahammiha as-salatul mafruḍah. Di antara adab-adab wajib yang paling penting diperhatikan adalah as-salatul mafrudah. Salat yang fardu. Salat yang fardu. 5 waktu. Ini merupakan rukun Islam. Yang kedua, setelah 2 kalimat syahadatain, merupakan syiar Islam. Pembeda antara Muslim dengan non-Muslim. Fardunya, kewajibannya telah diketahui oleh semua kaum muslimin, termasuk perkara din, perkara agama yang diketahui secara pasti, secara mutawatir. Secara mutawatir. Kewajiban sholat 5 waktu itu tetap dibebankan kepada kaum muslimin dalam kondisi apapun. Dalam kondisi perang, ketika berhadapan dengan musuh, tetap dilakukan. Walaupun dengan tata cara yang disebutkan dalam syarak terkait dengan suatul khauf. Ketika hujan lebat dan segala macam, tetap dilakukan. Walaupun di rumah. Dalam kondisi apapun, tetap yang namanya 5 waktu harus dan wajib dikerjakan. Min babi aula, lebih-lebih lagi ketika Ramadan. Banyak di kalangan kaum muslimin yang puasa Ramadan tapi tidak sholat. Ada pula di antara mereka yang sholat tetapi tidak puasa. Ini dua-duanya salah. Yang wajib adalah puasa Ramadan dikerjakan. 5 waktu juga dikerjakan. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, anna rajulan a'ma, bahwasanya ada seorang laki-laki yang buta, berkata, ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, aku tidak punya seseorang yang menuntun aku sampai ke masjid untuk mengerjakan salat berjamaah. Farakhasalahu. Rasul memberikan rukhsah kepada dia ketika itu. Falamma walla, ketika dia mau pulang, da'ahu. Rasul memanggil dia lagi. Waqala, belum bertanya. Hal tasma'un nida'a bis-shalah? Apa kamu mendengarkan suara panggilan salat? Qala na'am, dia mengatakan betul ya Rasulullah, saya mendengar. Qala fa'ajib, dia mengatakan maka penuhilah panggilan itu. Rasul tidak memberi rukhsah kepada orang yang buta dalam kondisi dia tidak memiliki qa'id yang menuntun dia sampai ke masjid. Disebutkan dalam riwayat yang lain, jaraknya cukup jauh antara rumah dia dengan masjid. Antara rumah dia dengan masjid dia harus melewati tempat-tempat yang di situ banyak hewan buas. Tetap wajib mendatangi panggilan azan walaupun demikian keadaannya. Ini menunjukkan yang pertama tentang kewajiban 5 waktu. Dan yang kedua, kewajiban berjamaah bagi laki-laki yang tidak ada uzur. Pendapat yang sahih yang rajih di kalangan para ulama dengan meyakinkan adalah kewajiban melaksanakan 5 waktu berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki yang enggak punya uzur. Adapun wanita yang paling afdal di rumahnya. Nah, untuk di masa COVID-19 ini, himbauan pemerintah adalah terutama di yang zona merah dan tempat-tempat yang sudah ada himbauan pemerintah secara khusus padanya, diminta untuk mengerjakan sholat jamaah dan jumatan di rumah. 5 waktu di rumah sendiri atau berjamaah dengan keluarga, sementara Jumat diganti dengan zuhur 4 rakaat di rumah. Ini kondisi darurat dan termasuk ketaatan kepada waliul amr, termasuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ibadah mentaati penguasa. Amalan atau ibadah yang kita kerjakan selama ini, kita mengerjakan jamaah lima waktu di masjid, kita ganti di rumah, akan terus mengalir pahalanya dikarenakan kondisi yang seperti ini. Barakallahu fiik. Sebagian kaum muslimin sholat yang laki-laki, tetapi meninggalkan jamaah dengan tanpa ada udzur syar'i. Sholatnya sah, tapi dia berdosa. Itu pendapat jumhur ulama. Ada sebagian yang mengatakan tidak sah sholat-sholatnya dikarenakan wajib berjamaah. Tapi yang benar, kalau dia sholat sendirian dengan tanpa udzur di rumah, sholatnya sah, tapi dia berdosa. Dan yang sangat dianjurkan terkait dengan bab sholat adalah di waktu, di awal waktunya. Sholat pada awal waktunya itu merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Di awal waktunya. Sebagian mereka sholat tetapi tidak jamaah. Sebagian mereka sholat tapi tidak di awal waktunya. Juga yang sangat dianjurkan terkait dengan masalah lima waktu ialah memperhatikan yang sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyahnya. Jangan ditinggalkan. Ada qabliyah subuh, lebih baik dari dunia dan seisinya. Ada qabliyah zuhur, bisa 2 atau 4 rakaat. Ada ba'diyah zuhur, 2 rakaat. Ada ba'diyah maghrib, 2 rakaat. Ada ba'diyah isya, 2 rakaat. Barang siapa yang menjaganya, maka akan dibangunkan rumah dalam surga seperti yang dijanjikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita jaga, kita pelihara, terutama ketika Ramadan, momen-momen yang sangat penting, yang sangat bagus untuk menaikkan iman dan takwa kepada Allah, momen untuk meraih pahala besar dari Allah azza wajalla. Sehingga bukan semata-mata siam, tapi kita jaga siam dengan adab-adab yang mulia, yang wajib. Dan yang wajib itu diantaranya adalah suatu waktu dan hal yang berkaitan dengannya. Bukan semata-mata sholat. Kerjakan secara berjamaah. Untuk sekarang di rumah dengan keluarga. Bukan semata-mata berjamaah, tapi kerjakan di awal waktunya. Dan jangan lupa rawatib, qabliyah dan ba'diyahnya. Sehingga diharapkan mendapatkan pahala besar dari Allah Azza wa Jal, bukan semata-mata pahala siam, tapi juga pahala amal-amal wajib yang lainnya. Ketahuilah, yang tidak mengerjakan sholat, kalau dia menentang kewajibannya, maka dia kafir. Dengan kesepakatan para ulama, kalau dia tidak mengerjakan sholat lima waktu, karena tahawunan, meremehkan, dan segala macamnya, ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Tetapi dia di tepi jurang kehancuran. Nah, orang-orang yang malas dalam mengerjakan sholat, terutama berjamaah dengan tanpa ada udzur, ini adalah kaum munafikin. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Athqalu salawati 'alal munafiqina salatul 'isya wa salatul fajr." Salat yang paling berat dirasakan oleh kaum munafikin adalah salat isya dan salat fajar. Nah, disebutkan dalam Al-Quran, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka bangkit salat, mereka malas, bangkit dengan malas. Sudah seperti itu yura'unan nas, mereka mengerjakannya karena riya, dan setelah itu mereka enggak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Ada munafikin. Ramadan adalah bulannya kaum mukminin. Tinggalkan sifat nifak, sifat kemunafikan di sini. Begitu pula orang-orang yang menunda-nunda waktu sholat. Bukan di awal waktu, sengaja di akhir-akhirkan. Itu adalah sholat munafikin. Sholatnya kaum munafikin itu. Seperti ayam yang memakan jagung makanannya dengan cepat dia mengerjakannya. Nah, di antara adab yang wajib ialah ayyajtaniba as-sha'imu jami'a ma harramallahu wa rasuluhu min al-aqwali wal af'al. Ini adab yang kedua. Di antara adab-adab yang wajib bagi kaum muslimin untuk melakukannya ialah orang yang berpuasa wajib menjauhi, meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bentuk ucapan ataukah perbuatan. semuanya yang haram. Yang namanya perkara haram, haram selama-lamanya ila yaumil qiyamah. Lebih haram lagi ketika dikerjakan ketika Ramadan. Ketika sedang suam Ramadan. Lebih haram lagi dikarenakan dia kerjakan di waktu-waktu yang sangat mulia. Yang perlu diingatkan di sini yang sering disampaikan atau yang sering dilakukan oleh kaum muslimin ialah al-kadzib. Dusta. Terutama bagi para pedagang ini. Bersumpah dusta untuk melariskan dagangannya. Al-yaminul ghamus. Dosa besar, punya haram, tinggalkan itu. Ghibah. Membicarakan aib orang, mengerasani orang lain. Ghibah. Namimah, mengadu domba, provokasi, provokator. Ghish, menipu dalam jual belinya, dalam muamalahnya. Mendengarkan musik, al-ma'azif. Dan yang lain-lainnya dari perkara-perkara yang memang diharamkan dalam Islam sepanjang masa, sepanjang zaman. Tapi ini lebih diharamkan lagi ketika Ramadan. Maka seorang Muslim diwajibkan untuk menjauhi itu semua sepanjang hari, sepanjang hayatnya. Lebih ditekankan lagi dan lebih diwajibkan lagi dia harus meninggalkannya selama Ramadan. Supaya jangan sampai rusak puasa dia atau sia-sia puasa dia. Disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahla fa laysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta dan amal-amal dusta dan tindakan kebodohan, maka Allah tidak memerlukan, Allah enggak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah enggak butuh dengan puasanya. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau mengatakan, "Idza sumta, kalau kamu berpuasa, fal yasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim." Kalau kamu puasa, hendaknya pendengaran kamu, ya, mata pandangan kamu, lesan kamu juga ikut puasa dari dusta dan hal-hal yang haram. Wada'anka adzal jar, tinggalkan tindakan-tindakan menyakiti, mengganggu tetangga. Wal yakuna 'alaika waqarun wa sakinah, hendaklah engkau memiliki sikap yang berwibawa, yang tenang selama puasa Ramadan. Wala yakun yawmu shaumika wa yawmu fitrika sawa, dan jangan sampai hari puasa kamu dan hari kamu tidak puasa itu sama saja. Demikian yang biar disampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua sehingga ketika siam Ramadan kita tidak semata-mata siam tetapi juga memperhatikan adab siam. Dan adab siam yang wajib globalnya ada dua. Yang pertama mengerjakan perkara yang wajib dalam Islam dan yang kedua meninggalkan perkara yang haram dalam Islam. Semoga manfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.